Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala. Wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah. وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَا تِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar radio Al-Iktisam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan kajian kita membaca Nasihati Linnisa. Sampai di halaman yang ke-31. Masih membahas tentang afatul lisan. Beberapa kerusakan lisan. Di mana dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya telah kita baca bahwa lisan adalah termasuk kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun harus mensyukuri kenikmatan lisan tersebut, bahkan juga harus menjaga lisan tersebut. Agar lisan itu digunakan dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun disebutkan di sini adanya afatul lisan, beberapa kerusakan lisan, untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, dalam rangka untuk kita hati-hati agar tidak terjerumus dalam kerusakan-kerusakan lisan tersebut. Karena lisan ini bisa menyeret pemiliknya ke neraka. A'adzanallahu minha. Sudah kita baca rangkaian ayat yang ada di dalam Al-Mudathir. Ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penduduk neraka, kenapa kalian itu bisa memasuki neraka Saqar? Maka jawab penduduk neraka di antaranya, "Wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin." Kami berbicara dengan pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang menyimpang. Maka di sini menuntut kita untuk kita berhati-hati agar ucapan pembicaraan kita tidak mengandungi perkara-perkara kerusakan. Dalam buku ini disebutkan 16 kerusakan-kerusakan lisan, meskipun sebenarnya lebih dari itu, karena di sini merupakan contoh-contoh yang penting untuk kita ketahui dari perkara-perkara kerusakan lisan tersebut. Yang pertama sudah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat, mengucapkan ucapan kesyirikan atau mengucapkan ucapan kekafiran, ini termasuk kerusakan lisan. Baik seseorang itu berdoa meminta kepada selain Allah atau bersumpah dengan menyebut selain nama Allah atau bernazar yang ditujukan kepada selain Allah, ini semua kerusakan-kerusakan lisan yang nilainya syirik dan kufur. Bahkan termasuk padanya mencela Allah dan Rasulnya, mencela ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua termasuk afatul lisan. Bahkan ketika mencela Allah dan Rasulnya, juga mencela ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bermain-main, dalam keadaan bersenda guru, tetap dinilai itu satu ucapan kekufuran. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Yang ayat ini turun dalam perjalanan peperangan Tabuk, di mana dalam perjalanan peperangan Tabuk adanya beberapa orang munafik. Salah satunya mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang yang perut yang buncit perutnya, orang yang penakut ketika perang, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang mukmin yang mendengar olok-olokan tersebut, seorang mukmin ini hendak melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat melapor, surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66 ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, betul-betul atau niscaya mereka betul-betul menjawab, semata-mata kami itu bersenda gurau dan bermain-main. Qul, katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak usah meminta maaf. Sungguh kalian telah menjadi kafir setelah keimanan kalian. Jadi sebagian orang munafik ini dinilai sebelumnya beriman atau zahirnya beriman. Tapi sejak turun ayat ini, beberapa orang munafik itu dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang yang mengolok-olok itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf bahwa kami mengucapkan ucapan yang seperti itu semata-mata bersenda gurau untuk mengisi waktu yang kosong dalam perjalanan yang jauh. Sekedar ucapan-ucapan iseng atau senda guru, tapi tetap ini dinilai oleh Allah, pelakunya itu kafir. Sehingga mengucapkan ucapan kekufuran dengan sengaja, meskipun dalam keadaan senda gurau bermain-main, tetap tidak boleh. Kemudian kita memasuki yang kedua, an-nutqu bil bid'ati. Mengucapkan ucapan kebid'ahan. Jadi mengucapkan ucapan kebid'ahan ini termasuk perusak-perusak lisan. Baik, mengucapkan ucapan dalam rangka beribadah, tapi nilainya satu kebid'ahan, ataupun dia mengajak kepada kebid'ahan. Disebutkan dalam buku ini, kadzikril jama'i. Contohnya seperti zikir secara berjamaah. Zikir secara berjamaah disebutkan di sini termasuk amalan kebid'ahan. Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah pula diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Gambarannya zikir secara berjamaah atau zikir dipimpin oleh orang tertentu. Contoh yang lainnya, wa da'wati ilal bid'ah, menyeru atau mengajak kepada berbagai kebid'ahan. Jadi ketika seseorang mengajak yang lainnya untuk memiliki keyakinan bid'ah atau mengajak yang lainnya untuk melakukan amalan bid'ah, maka berarti dengan lisannya dia telah mengucapkan kebid'ahan. Mengajak kepada berbagai kebid'ahan. Ini juga termasuk afatul lisan, kerusakan-kerusakan lisan. Di sini dicontohkan beberapa dakwah atau seruan kepada kebid'ahan. Kalhafi alal ihtifali bil maulidin nabawi. Seperti menganjurkan untuk memperingati maulid Nabi. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Atau intinya itu di setiap tanggal atau di tahun di tanggal 12 Rabiul Awal tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati merayakan hari kelahirannya. Tapi kemudian setelah itu munculnya satu kebid'ahan yang disisipkan dalam agama ini oleh para munafikun, para ahlul bid'ah, yang hakikatnya mereka itu meniru atau mencontoh atau tasyabuh terhadap orang-orang Nasoro. Memperingati kelahiran atau tanggal kelahiran nabinya. Ini satu kebatilan, satu kebid'ahan. Dan yang namanya kebid'ahan tentunya didukung oleh para syaitan. Didukung oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dalam rangka untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Sehingga di banyak negeri, orang saling menyuruh untuk memperingati maulid Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi tidak boleh seseorang itu memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak boleh memanfaatkan momen perayaan hari atau maulid Nabi ini. Artinya ketika seseorang diminta untuk mengisi pengajian, acaranya itu maulid Nabi, maka ini tidak boleh. Di waktu tertentu, ketika memanfaatkan momen, kebetulan ada beberapa saudaranya yang datang, atau ketika bertepatan ada ada orang kumpul-kumpul, nah, ketika itu diberi tausiah, nasihat, boleh memanfaatkan momen yang seperti itu. Tapi kalau acaranya saja sudah merupakan satu acara kebid'ahan, maka tidak boleh. Demikian juga wasiyami Rajab. Contohnya seperti menganjurkan untuk berpuasa Rajab. Satu puasa yang tidak disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkan puasa bulan Rajab. Dan yang lainnya. Yang jelas tidak boleh menganjurkan, menyeru, mendakwahkan berbagai amalan kebid'ahan. Wal bid'atu muharramatun. Kebid'ahan itu haram hukumnya. Wa hiya dhalalatun. Dan kebid'ahan itu sesat. Wa laisa fiha hasanun. Tidak ada pada kebid'ahan itu satu kebaikan pun. Yang perlu ditekankan di sini, tidak ada pada kebid'ahan itu satu kebaikan pun. Kalau orang menganggap, menilai, oh itu bagus, baik ini, itu menurut pribadi orang. Atau dengan kata lain, istihsan, menganggap bagus. Ya. Tapi kalau ditinjau dari sisi syariat, itu adalah sejelek-jelek perkara. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akol, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, iyakum wa muhdathatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sungguh setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Akhrajahu Muslim min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Wa kullu sighatun min siyaghil umum. Kalimat kullu, kullu atau kullun, yang terjemahan dalam bahasa kita, seluruh. Dukullun. Itu siwatun min siyagil umum. Satu bentuk dari bentuk-bentuk lafad yang umum. Jadi yang namanya seluruh berarti semuanya. Tanpa terkecuali. Sehingga dari sini cukup sebagai bantahan terhadap orang-orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, terbantah dengan hadis ini. seandainya sebagian mereka yang menganggap adanya bid'ah hasanah membawakan athar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar melihat di masjid orang melakukan sholat tarawih adanya beberapa jamaah, beberapa orang mengadakan jamaah tarawih sendiri, beberapa mengadakan sendiri pada pecah belah. Kemudian Umar memerintahkan satu orang untuk mengimami sholat tarawih secara berjamaah seluruhnya. Kemudian Umar menyatakan, ni'matu bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Nah, ini dijadikan oleh sebagian mereka yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Maka athar ini bukan sebagai dalil bagi mereka. Karena kalimat bid'ah, ni'matu bid'ah hadihi, itu bid'ah secara bahasa. Kalau dari sisi istilah, artinya apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu itu justru menghidupkan sunnah. Karena telah kita ketahui bahwa dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan, beliau melakukannya secara berjamaah. Pertama melakukan secara berjamaah. Tapi yang berikutnya beliau tidak melakukan secara berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih sendiri di rumah. Karena beliau khawatir kalau sholat tarawih itu akan menjadi wajib hukumnya. Karena sholat malam, tahajud, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Hukumnya. Jadi beliau tidak berjamaah untuk hari yang kedua dan seterusnya. Itu karena apa? Rasa khawatir, takut kalau-kalau nanti sholat tarawih itu menjadi wajib hukumnya bagi umatnya. Sehingga betul-betul akan memberatkan umatnya. Padahal Islam ini mudah dan gampang. Beliau tidak berkeinginan memberatkan umatnya. Sehingga hakikatnya disyariatkan sholat tarawih secara berjamaah. Hanya saja beliau meninggalkan karena apa? Takut hukumnya itu akan menjadi wajib. Karena akan disimpulkan oleh para ulama, kalau ibadah itu selalu dan rutin dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian ulama bisa jadi menyimpulkan itu hukumnya wajib. Nah, jadi athar itu bukan sebagai dalil bagi mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Karena sekali lagi apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an itu menghidupkan sunnah. Jadi yang tadinya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena alasan tertentu beliau tidak melakukannya karena dikhawatirkan adanya perubahan hukum menjadi wajib, sehingga beliau tidak melakukannya. Adapun setelah di masa Umar, yang wahyu itu sudah terputus, tidak mungkin ada perubahan hukum. Umar menghidupkan sholat tarawih secara berjamaah. Berbeda dengan contoh-contoh yang tadi. perayaan Maulid Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah melakukan, tidak pernah menganjurkan. Demikian juga para sahabat seluruhnya tidak ada yang melakukan. Berikutnya, wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang itu bukan dari agama ini, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Kalau dalam riwayat yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Sehingga dari dua riwayat itu, baik orang yang mengamalkan amalan kebid'ahan ataupun orang yang mengada-ngadakan satu kebid'ahan, semuanya sama, tertolak. Bahkan dia melakukan satu kebid'ahan, dia sebagai orang yang sesat, dan tempat kembalinya neraka. A'adzanallahu minha. Sehingga dinilai salah ketika orang itu meyakini satu kebid'ahan atau melakukan amalan kebid'ahan, apa dianya sendiri tidak mengada-ngadakan, dia sekedar meniru, mencontoh orang tertentu, tokoh tertentu, maka sama, yang melakukan juga tertolak, yang mengada-ngadakan juga tertolak. Kemudian yang ketiga, dari afatul lisan, kerusakan-kerusakan lisan, al-ghibah. Al-ghibah itu kadang diterjemahkan dalam bahasa kita menggunjing. Bahasa Jawanya apa? Ngelendengi, ngerasani. Nah, bahasa Arabnya al-ghibah. Bahasa syariatnya apa? Al-ghibah. Wal-ghibatu mubayyanun ta'rifuha fi marwahu Muslim. Ghibah itu dijelaskan definisinya pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam sahih Muslim, hadis yang ke 2589. Imam Muslim menyatakan, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibn Hajar qalu haddatsana Isma'il anil 'Alla an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan membawa sanadnya sampai sanad yang terakhir adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, atadruna mal ghibah? Beliau bersabda kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, di sini ada catatan kaki sebelum kita melanjutkan membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Tambahan kalimat wa rasuluhu ini, la yuqalu ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutlaqan. Tidak boleh dikatakan setelah wafatnya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara mutlak. Artinya sama sekali tidak boleh. Jadi kalau misalkan sekarang kita ditanya tentang urusan agama, perkara agama, maka cukup kita menjawab Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Ini termasuk apa, adab mengembalikan ilmu itu kepada yang mengetahuinya, yakni hanya Allah. Allahu a'lam. Dan ini dinilai nisful ilmi, separuhnya ilmu. Kalau seseorang ditanya tentang urusan agama karena memang tidak tahu, belum mengerti, jawab saja Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Tidak boleh ditambahi kalimat wa rasuluhu. Yani Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tidak boleh. Jawaban ini memang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat ditanya, terlebih yang bertanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak tahu, mereka pun menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahkan perkara yang mereka sudah mengetahui, kadang mereka pun menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena bisa jadi atau jangan-jangan definisi atau keterangan itu akan berubah ketika itu. Atau penamaan sesuatu akan berubah. Sehingga sebagai adapun para sahabat radhiyallahu anhu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, jadi sekali lagi kalau sekarang tidak boleh mengucapkan seperti itu. Namun cukup Allahu a'lam. Masih di catatan kaki, artinya sawa'un kana fil ahkami diniyah am fid dunyawiyah, sama saja berkaitan dengan hukum-hukum agama ataupun dalam hukum-hukum keduniaan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi kubrihi, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu di kuburnya, hayyun hayatan barzakhiyatan, beliau hidup pada kehidupan barzakhiyah, yakni alam barzah. Allahu a'lamu bi kaifiyatiha, hanya Allah yang maha mengetahui tentang bentuknya kehidupan barzakhiyah itu, kehidupan alam barzah itu. Wa fi sahih annahu yuqalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis yang sahih menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu kebid'ahan yang diada-adakan sepeninggalmu. Artinya sepeninggal Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, terus dengan berjalannya waktu muncul kebid'ahan-kebid'ahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu secara rinci. Sehingga ini menunjukkan meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini hidup di alam barzah, namun beliau tidak mengerti, tidak tahu tentang kehidupan dunia ini. Wa bihadza kana yuftil walid rahimahullah, dengan inilah Syekh Mukbil berfatwa seperti ini. Kalau terkait dengan hadis innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, secara global, secara makna, ketika di mauqif atau istilah lainnya di padang mahsyar, ketika semua manusia sudah dibangkitkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi al-haut, telaga. Kemudian kaum muslimin mendekat ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adanya orang-orang yang mendekat ke telaga itu diusir. Maka Nabi pun menyatakan ummati ummati, secara makna itu adalah umatku. Beliau mengetahui itu umatnya karena bekas wudunya yang nampak pada anggota-anggota wudu. Karena orang yang wudu maka di hari kiamat nanti akan putih cemerlang anggota badan yang terkena basuhan atau cucian air wudu. Mukanya, kedua tangannya, kakinya putih cemerlang. Itu sebagai simbol kaum muslimin. Para munafik pun juga berwudu. Para ahlul bid'ah juga berwudu. Orang-orang yang meyakini keyakinan bid'ah, mengamalkan amalan bid'ah juga karena sebab wudu cemerlang anggota badan wudunya atau anggota wudunya. Tapi diusir dari telaga, tidak boleh minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan diusir para ahlul bid'ah dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, atadruna mal hibah, apakah kalian tahu apa hibah itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal, beliau bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi yang namanya hibah itu adalah dzikruka, engkau menyebutkan akhaka, saudaramu, saudara seislam, tidak hanya senasab saja, intinya seislam, sesama kaum muslimin. Engkau menyebutkan saudaramu bima yakrohu, terhadap perkara yang dia benci. Itu definisi hibah. Dzikruka akhaka bima yakroh. Engkau menyebutkan saudaramu perkara yang saudaramu itu benci, tidak suka. Kila, dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. bagaimana pendapatmu? Jika pada saudaraku itu terdapat apa-apa yang aku katakan. Qal, beliau bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika ada pada saudaramu itu perkara yang engkau katakan, apa-apa yang engkau katakan, maka sungguh engkau telah menghibahi dia. Wa ilam yakun fihi faqad bahatta. Dan jika tidak ada pada saudaramu itu, maka sungguh engkau telah memfitnah dia. Artinya engkau telah mengucapkan ucapan kebatilan, dusta. Nah, ini satu penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas, terang, rinci tentang definisi hibah. Sehingga ini sebagai koreksi bagi kita semuanya, introspeksi bagi setiap kita, ketika kita duduk, kumpul, hanya dengan satu orang, atau lebih, atau banyak, ingat, jangan membicarakan saudara kita, aib saudara kita, kekurangan saudara kita, cacat saudara kita, tidak boleh. Kalau saudara kita seandainya ditaruh di situ, ada di situ, dia bahkan tidak suka mendengar pembicaraan yang seperti itu. Makanya ketika ada yang bertanya, itu memang ada, pada saudara kita itu ada. Memang keadaannya seperti itu. Iya. Keadaan yang seperti itu tetap itu nilainya hibah. Kalau tidak ada, berarti engkau itu melakukan, mengucapkan kebatilan. Engkau telah mendustakan dia. Nah, artinya dosanya lebih besar lagi. Kadzib. Atau dusta. Nah, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan kalimat bahattahu. Bahat tahu, Imam Muslim menyatakan, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, fihil buhtan wahual batil. Padanya ada kedustaan, dan ia itu adalah sesuatu yang batil. Keterangan yang selanjutnya, fal ghibatu muharramatun qaliluha wa katsiruha. Ghibah itu haram hukumnya, sedikit ataupun banyak sama. Ghibah yang besar nilainya ataupun yang kecil sama hukumnya haram. Wa fi sunani Abi Dawud, pada Sunan Abi Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anha qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, ya Rasulullah, hasabaka min Safiyah kada wa kada. Aisyah menyatakan, wahai Rasulullah, cukup bagimu sifatnya Safiyah yang seperti ini dan seperti ini. Qala ahadur ruwat, berkata salah satu perawi hadis ini, ta'ani qasirah. Yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah sifat pendek. Kalau kita bahasakan wawalam, artinya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ tidak ada Safiyah. Safiyah itu orangnya pendek. Artinya menyebutkan yang sebenarnya, sifat seperti itu. Tapi seandainya Sofia ada di situ, dia tuh tidak suka disebutkan sifat yang demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazazathu. Laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, law muzijat, seandainya kalimat itu dicampurkan, bima'il bahri, pada air lautan, lamazajathu, niscaya kalimat itu akan merubah air laut tadi. Merubah artinya merusak, merusak warnanya, merusak rasanya. Jadi kalimat lau muzijat, ya ini maknanya khulitot, dicampurkan. Lama lama zajatuhu, ya ini afsadatuhu. Kita tahu yang namanya air laut itu, rasanya asin. Kayaknya tidak bisa dirubah rasa asin itu. Semua manusia bersatu padu, coba mau membuat rasanya jadi tawar atau rasanya jadi manis, tidak bisa. Tapi ini ucapan ghibah. Ucapan ghibah itu satu kalimat. Ya, ini ucapan yang sedikit, tapi betul-betul bisa merusak. Bahkan seandainya kalimat itu ditaruh di air lautan, itu sampai bisa merubah air lautan tadi. Air lautan yang sedemikian banyak, tidak terhingga, asin semuanya, itu bisa berubah rasa, bisa berubah warna. Nah, ini berarti menunjukkan bagaimana sangat besarnya dosa ghibah. Kalau disebutkan dalam apa, surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh fattakullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kalian ghibah terhadap sebagian yang lain, dilarang oleh Allah Ta'ala. Apakah salah seorang kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah mati? Niscaya kalian tidak suka. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Makan daging manusia saja itu orang mungkin merasa jijik. Apalagi sudah mati, sudah menjadi mayit. Nah, jadi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, tentunya yang namanya ummahatul mukminin atau juga para sahabat yang lainnya, ketika ditegur, dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua langsung menerima, bertaubat dari kesalahan yang terjadi. Dan sekaligus nasihat ini juga untuk kita semuanya, umat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, jadi nanti ketika seseorang duduk dengan yang lainnya, ketika bermajlis, dalam berbicara, bercakap-cakap, ingat, ketika mulai menyebutkan seseorang yang orangnya tidak ada di situ, yang sekiranya orangnya itu tidak senang kalau disebutkan, nah itu masuk makna ghibah. Termasuk yang kita ingatkan dalam hal ini, suami istri. Suami istri yang selalu hidup bersama, di rumah bersama, di kamar bersama. Ingat, dengan keterangan ini, maka hendaknya masing-masing meluruskan, menegur yang lainnya. Ketika suami mulai berbicara, si istri mendengar. Membicarakan si Fulan, si Alan. Yang segaranya si Fulan, si Alan, dan yang lain itu tidak suka, ingat. Dengan sopan dan ramah, hendaknya istrinya itu menegur, meluruskan. Demikian juga, ketika istrinya berbicara, mulai menyebutkan pribadi orang tertentu, yang nilainya ghibah, maka wajib bagi suaminya juga untuk meluruskan, menegur. Wa fi sahihain, dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, min hadis Abi Bakrah, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Seperti keharamannya hari kalian ini, di negeri ini, di bulan kalian ini. Ini dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam haji wada, haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah, dikatakan haji wada karena dalam haji itu beliau berpamitan dengan kaum muslimin. Bagi orang yang jeli dan cermat, betul-betul mengerti bahwa di haji itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpamitan dengan kaum muslimin. Tidak lama beliau akan wafat. Karena sekitar 80 hari lagi sejak haji wada itu kemudian beliau wafat. Banyak pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang hakikatnya untuk seluruh umatnya. Di antara pesan nasihat itu apa yang diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Artinya diharamkan bagi seorang muslim mengganggu terhadap darah, harta, atau kehormatan muslim yang lainnya. Darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dilanggar. Sehingga dari sini menunjukkan tidak boleh seseorang itu menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya. tidak boleh seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Juga tidak boleh mengambil hartanya, merampas hartanya. Juga tidak boleh mengganggu kehormatannya. Masuk dalam makna ini, tidak boleh menghibahinya, tidak boleh menggunjingnya. Kalau kita mengucapkan kepada yang lainnya, membicarakan tentang pihak ketiga, di mana pihak yang ketiga itu kalau mendengar tidak suka, berarti ini termasuk menjatuhkan kehormatan muslim yang lainnya. Jadi berarti betul-betul darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Mulia. Sebagaimana kemuliaan hari Arafah, kemuliaan negeri haram, dan bulan haram. Hari Arafah atau hari-hari yang dimana seorang itu bisa melakukan haji, yang intinya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Yang namanya haji itu ya Arafah, wukuf di Arafah itu haji. Hari yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Negerinya juga seperti itu, di tanah haram. Bulannya pun juga demikian, bulan yang sangat dihormati. Berarti menunjukkan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sesuatu dimuliakan oleh Allah, tidak boleh seorang pun untuk menjatuhkannya, merendahkannya. Pendengar radio Al-I'tisam rahimahullah, yang setelahnya disebutkan dalam buku ini, wa fi sunan at-Tirmidzi, dalam sunan at-Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma qol, dia mengatakan, sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menaiki mimbarnya, fanada bisautin rafi', larang tinggi. Beliau bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi. Wahai sekalian, orang yang beriman dengan lisannya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya. Namun, keimanannya itu tidak sampai ke hatinya. La tu'dhul muslimina wa la tu'ayyiruhum. Janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Atau janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Dan jangan pula kalian mencela mereka. Wala tattabi'u auratihim. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka. Fa'innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, tatabba'allahu auratahu. Dan barang siapa yang mencari-cari kekurangan atau auratnya saudaranya yang muslim, maka Allah pun mencari-cari aurat dia. Wa man tatabba'allahu auratahu, dan barang siapa yang dicari-cari oleh Allah auratnya, kekurangannya, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, maka Allah akan membongkar kekurangan dia meskipun ada di perut tunggangannya. Nah, dari sini juga menunjukkan betapa sangat berbahayanya mengganggu kaum muslimin meskipun dengan bentuk tadi menghibahi, menggunjing seorang muslim yang lainnya. Bahkan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau naik mimbarnya menyebutkannya dengan suara yang tinggi, menyeru kepada orang-orang yang lisannya mengaku beriman tapi keimanannya belum masuk di hatinya. Bisa dikatakan menyeru muslimin. Artinya kalau seorang itu memiliki keimanan yang sempurna, seorang yang memiliki keimanan yang sempurna, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang haram. Tidak akan melakukan perkara-perkara yang maksiat nilainya. Sementara ghibah itu adalah perkara yang haram, maksiat nilainya. Sehingga tidak mungkin seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, dia akan menggunjing saudara muslim yang lainnya. Sehingga kalau orang itu masih menggunjing saudara muslim yang lainnya, berarti keimanannya belum sempurna. Sehingga beliau pun menyatakan, wahai sekalian orang yang telah beriman dengan lisannya, namun keimanannya itu belum masuk di hatinya. Menyeru kepada muslimin. Ini mengingatkan kita tentang tingkatan Islam. Islam itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama Islam. Tingkatan yang lebih tinggi lagi iman. Dan tingkatan yang paling tinggi ihsan. Dan masing-masingnya itu bisa dikatakan dairah. Daerah. Daerah yang paling luas daerah Islam. Yang lebih sempit lagi daerah apa iman, kemudian lebih sempit lagi daerah ihsan. Orang yang masuk daerah Islam, lingkaran Islam, belum tentu dia itu masuk dalam lingkaran iman, lebih-lebih lagi masuk daerah ihsan. Belum tentu. Tapi kalau orang itu sudah masuk dalam daerah atau lingkaran ihsan, maka pasti dia itu juga masuk dalam lingkaran iman dan Islam. Sehingga dikatakan, orang yang muhsin, artinya orang yang memiliki sikap ihsan, maka dia pasti mukmin, artinya keimanannya sempurna dan pasti muslim. Tapi kalau orang itu muslim belum tentu mukmin, belum tentu mukmin dan belum tentu muhsin. Artinya seorang muslim belum tentu mukmin, artinya belum tentu keimanannya sempurna. Tapi seorang muslim itu sendiri harus memiliki pokok-pokok keimanan yang akan membenarkan keislamannya. Kalau tidak memiliki pokok-pokok keimanan, ya otomatis rusak. Dia tidak lagi ada di daerah Islam, di lingkaran Islam, tapi sudah keluar dari daerah atau lingkaran Islam. Nah, kalau sudah keluar dari daerah Islam, lingkaran Islam berarti masuk ke daerah atau lingkaran setan. Artinya keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam. Sehingga wa'alam yang diseru di sini adalah muslimin. Artinya orang-orang Islam yang keimanannya belum sempurna. Sekali lagi kalau keimanannya sempurna tentunya tidak akan berbuat ghibah. Tidak akan menggunjing saudara muslim yang lainnya. Jadi dilarang di sini untuk menyakiti dan mencela kaum muslimin. dan juga jangan mencari-cari aurat, aib atau kekurangan kaum muslimin. Di sini menuntut kita untuk berbaik sangka atau husnudzon kepada muslim yang lainnya. Karena kalau seseorang itu selalu mencari-cari kekurangan muslim yang lainnya, selalu mencari-cari kesalahan muslim yang lainnya, maka kekurangan dan kesalahan dia yang sebelumnya ditutup, disembunyikan oleh Allah, maka akan dibongkar, akan diketahui oleh banyak orang. Kemudian pendengar radio Al-Ittisam rahimakumullah, yang setelahnya disebutkan wal hadis fi sahihil musnad wa fi sunan Abi Dawud an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dalam as-sahihul musnad dan di dalam sunan Abi Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, lama urija bi marartu bi qaumin, ketika aku dimi'rajkan, aku berpapasan dengan suatu kaum. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Ketika beliau dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan sampai di langit yang ketujuh, sampai di Sidratil Muntaha. Ketika itu beliau sempat berpapasan dengan satu kaum. Lahum adfarun min nuhasin, mereka itu memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yahmusuna wujuhahum wasudurahum, mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka ini? Ada orang-orang, ada satu kaum, kukunya dari tembaga tajam, kemudian mencakar wajah dan dada-dada mereka. Malaikat Jibril pun menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, dan mereka itu melanggar terhadap kehormatan-kehormatan manusia. Wal hadis sahih, dan hadis ini sahih. Ini balasan akibat buruk terhadap orang yang menggunjing kaum muslimin yang lainnya. Jadi kalau orang itu hibah, gelendengi, ngerasani, gunjing terhadap muslim yang lainnya, dosanya itu diibaratkan memakan daging mereka dalam keadaan mereka itu bangkai, mayit. Karena ketika seorang menggunjing muslim yang lainnya itu tidak tahu, tidak mengerti sama sekali kalau dia dirinya sedang digunjing, dibuka, dibicarakan kekurangannya, tidak ngerti. Sehingga orang yang menggunjing ini dikatakan sebagai orang yang memakan daging saudaranya. Sudah kita sebutkan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ayuhibbu atau wala yaltab ba'dukum ba'd, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan mayit, dalam keadaan sudah mati dagingnya itu? Berarti ini menunjukkan apa? Ghibah. juga yaqauna fi a'radihim, melanggar terhadap kehormatan-kehormatan mereka. Mestinya seorang muslim yang lainnya itu dihormati, tidak dibuka aib cacatnya dan kekurangannya. Tapi ini justru dibuka, disebarkan kekurangan saudaranya tersebut. Maka akibatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, orang yang seperti ini nanti kukunya berubah atau diberi kuku dari tembaga yang tajam, kemudian mencakar-cakar terhadap wajah dan dada-dada mereka sendiri. Kemudian para pendengar radio Al-Ittisam rahimakumullah, dalam poin atau nomor yang ketiga ini dari afatul lisan, kerusakan-kerusakan lisan, yakni ghibah, menggunjing atau membicarakan kekurangan orang lain, aib atau kejelekan orang lain, di sini disebutkan pengecualian. Artinya, ketika kita kembali kepada definisi ghibah, dzikruka ahaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu yang seandainya saudaramu ada di situ, dia tidak suka. Itu nanti ada pengecualiannya. Diterangkan di sini nanti adanya 6 pengecualian. Di antaranya apa, orang yang didolimi. Artinya ketika seorang itu didolimi oleh orang lain, karena sebab didolimi dia tidak bisa membalas, dia harus melapor kepada pihak yang wajib, berwajib, atau pihak tertentu untuk biar tidak didolimi lagi. Sehingga dia melaporkan, terpaksa harus menyebutkan kekurangan, kejelekan orang yang mendoliminya. Maka ini keluar dari makna ghibah. Artinya ghibah yang dibolehkan. Jadi kita misalkan apa? Diperlakukan jelek, kita didolimi, kita tidak bisa membalas dan terus didolimi, maka kita kan mesti lapor, minta perlindungan kepada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berwenang. Nah, ketika melapor, ya otomatis menyebutkan kekurangan, kejelekan, perbuatan dosa orang yang mendolimi kita. Nah, ini dibolehkan. Bahkan ada kalanya ya diharuskan melaporkan dia keadaan yang sebenarnya. Atau diperkecualikan juga orang yang ditahdir atau orang yang mentahdir ketika ada seseorang yang sesat menyimpang, bahkan sebagai da'i dia kesana kemari menyampaikan kesesatan yang disangka oleh para pendengarnya itu satu yang baik, yang bagus. Ketika da'i itu sudah diluruskan, dinasihati, tetap dalam keadaan penyimpangannya, maka jalan yang berikutnya adalah mentahdir orang tersebut. Kaum muslimin, masyarakat diberitahu hati-hati dari si fulan. Ini ada kalanya berhukum apa, wajib. Jadi kembali hukumnya itu menjadi boleh atau ada kalanya wajib. Atau termasuk juga orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan. Jadi pelakunya sendiri terang-terangan melakukan dosa di hadapan umum, diumumkan. Ini tidak apa-apa untuk disebutkan dia itu pelaku kemaksiatan ini, pelaku kemaksiatan itu. Tidak hibah nilainya menyebutkan kerusakan dia. termasuk juga orang yang minta fatwa, minta jawaban, menyebutkan seseorang dalam rangka untuk meminta jawaban, meminta penegasan, meminta fatwa, dan beberapa perkara yang lainnya yang insya Allah nanti kita baca dalam pertemuan yang berikutnya. Adanya beberapa pengecualian tentang ghibah yang dibolehkan. Jadi menunjukkan berarti tidak secara mutlak. Jadi ghibah itu memang tidak boleh, tapi di sana ada pengecualian tentang ghibah yang dibolehkan. Nah, ini yang kita bisa baca di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa menggunakan lisan kita dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.